cosa, no? Sejana suka cai poman. Orang bilang saya sinden cai poman, suka ibing di panggung sambil bergoyang. Ada juga yang bilang aku biduan, terserah semuanya. Demo. nakalan iki. Anak badi ngono. Wis wis wis